إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد استقر حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala al-Mu'allim rahimahullahu taala min tatimatil matan, dari kesempurnaan matan yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Itu hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma biqala Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hasbunallahu wa ni'mal wakil, qala Ibrahim alaihi salam kina ulkiya finnar. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke tengah-tengah api yang berkobar-kobar oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat ini, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala penolong, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik sebagai penolong. Itu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala mereka dengan kapak. Tatkala kaumnya mengadakan suatu acara, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala mereka, maka alhasil ketahuan dan ditangkap, kemudian mereka mempersiapkan sebuah api unggun yang sangat besar sehingga Nabi Hasan dilemparkan ke tengah-tengah api tersebut. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan, datanglah malaikat menawarkan bantuan untuk menyelamatkan dirinya. Maka Nabi Ibrahim AS berkata ini, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dan Allah SWT sebaik-baik penolong. itu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menggantungkan bantuan kepada makhluk sedikit pun, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menggantungkan bertawakal hanya kepada Allah saja. Sehingga Allah SWT berfirman kepada Abi, Kurina badan wasana Ibrahim, wahai Abi, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kenikmatan hidup di dunia, yaitu tatkala di dalam kobaran api, karena Allah SWT memberikan rezeki, memberikan makanan, dan tidak panas sama sekali sampai beberapa hari. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kina qalu lahu. Dan ada sebuah faedah sebelumnya, yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perlindungan Allah SWT, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dimakan oleh api. Dan ini adalah mujizat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya mujizat ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa direncanakan. Sebagaimana yang orang-orang hari ini mereka dipermainkan oleh para setan. Sebaikan mereka masuk ke dalam api dan tidak merasa panas. Sebagiannya ada orang yang masuk ke dalam tunggu yang di dalamnya ada air panas, yang di bawahnya dinyalakan api, tidak meleleh. Atau seseorang menggoreng dengan api, kemudian kerupuk dibolak-balik dengan tangan, di situ ada minyak yang mendidih, kemudian tidak meleleh. Maka ini bukan mukjizat. Ini adalah sihir, tipuan para setan. Dan tentunya seseorang bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh tersebut tentunya dengan syarat-syarat, dengan melakukan maksiatan, kesyirikan kepada Allah SWT. Karena tidaklah syaitan ini mau membantu manusia kecuali meminta syarat agar bila syarat tersebut diamalkan oleh si peminta, maka dia akan binasa, akan mendapatkan dosa, akan terjatuh ke dalam kesyirikan dan kesesatan. Kenapa? Karena tujuan syaitan ingin menggelincirkan seluruh manusia dari jalan yang lurus, agar manusia menjadi temannya nanti di neraka. Ini adalah target para syaitan. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam murni bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu heran dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh para tukang sihir. Karena tidaklah mereka melakukan, bisa melakukan seperti itu kecuali dengan bantuan jin. Dan ini adalah tipuan, tipuan mata yang para setan dan jin menipu pandangan-pandangan manusia. Seolah-olah api, namun ditipu pandangan-pandangan manusia. Kalau api benar tentunya apa? Kulit-kulit manusia akan terbakar. Namun karena tipuan jin dan para setan, maka seolah-olah manusia melihat seseorang dibakar tidak apa-apa. Maka adalah sihir tipuan para setan. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina qalu lahu. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang musyrikin mengancam beliau alaihi wasallam, itu orang-orang musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu tatkala selesai dari perang Uhud, Abu Sufyan mengancam, innan nasa qad jama'u lakum fashahum wa zadahum imana. Sesungguhnya manusia ya Pak, manusia, orang-orang musyrik, orang-orang kafir telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, wahai muslimin. Maka takutlah kepada mereka, maka takutlah. Fazaduhum imana, maka sungguhlah hati orang-orang mukmin tatkala diancam justru malah bertambah keimanannya. Karena yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad fisabilillah, jihad untuk membela Islam, menegakkan kalimatullah, ini akan mendapatkan satu dari dua pilihan. Kalau dia terbunuh berarti syahid, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menang juga akan hidup mulia. Musuh bisa dikalahkan dan akan tunduk terhadap syariat Islam, sehingga Islam menjadi mulia sedangkan orang-orang kafir menjadi hina. Sehingga dengan kemenangan kaum muslimin tentunya akan membawa kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dan akan hinanya orang-orang kafir. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di waktu itu diancam untuk diserang lagi, maka mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kami, dan Allah SWT zat sebaik-baik yang akan membela kami. Qala Syarih rahimahullah ta'ala mulahadah sebagai perhatian, at-tawakkul huwa i'timadul qalbi 'alallah imanan bi kifayatihi subhanahu li'abdihi. Yang disebut tawakal adalah bersandarnya jiwa hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dirinya, akan menolongnya, akan membelanya, akan melindunginya kepada hambanya yang menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walid tawakkal ala ghairillah salah satu aksamin, dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini ada tiga macam. Ahaduha ayyatawakkala ala makhluqin fima la yaqdiru alaihi ilal khaliq. Yang pertama, seseorang bertawakal, menyerahkan, menyandarkan hatinya kepada makhluk. Ya, makhluk tersebut tentunya tidak akan bisa berkuasa melakukan segala sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Maka bentuk menyandarkan hati kepada makhluk ini bentuk syirkun akbar, syirik yang besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang, mengeluarkan dari keislamannya. Bertawakal kepada benda-benda, kepada batu, kepada pohon, kepada jimat, kepada para syaitan dan yang lainnya. Apakah itu dengan meminta bantuan kepada mereka, berharap bantuan mereka, atau berharap agar mereka melindunginya dari mara bahaya? Maka bentuk-bentuk seperti ini adalah kesyirikan yang besar. Sedangkan dosa kesyirikan adalah bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan. Menyandarkan hatinya kepada para wali, keselamatannya disandarkan kepada mereka, sehingga tatkala mereka menjumpai kesulitan, menjumpai bahaya, mereka apa? Akhirnya memanggil kepada para wali, wahai Ulan, Ibnu Ulan, wahai wali ini dan wali itu, tolonglah kami. Maka bentuk-bentuk seperti ini adalah bertawakal kepada makhluk yang tidak akan bisa melindungi, membela, menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Mereka adalah orang-orang yang telah tiada, telah mati. Bagaimana mau membantu orang lain? Diri-diri mereka sibuk dengan urusannya sendiri, yaitu di alam barzah. Kalau seorang wali tersebut orang yang saleh, berarti dia masih sibuk dengan mendapatkan kenikmatan kubur. Kalau ternyata wali tersebut yang diminta ternyata orang jahat, orang jelek, maka dirinya baru menghadapi siksa kubur. Sehingga tidak bisa sedikit pun membantu orang-orang yang meminta. Wasaniha ayatawakala ala al-makhluk fima yabdiru alaihi ma'a ta'alukil qalbi bihi fi jalbil naf'ati wa daf'il madarrah wa hadha syirkun asghar. Jenis yang kedua, seseorang menyandarkan hatinya kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk mengerjakan apa yang dia minta, apa yang dia harapkan. Yaitu tatkala makhluk tersebut bisa diharapkan kemanfaatannya atau bisa memang mencegah dari kemadharatan, namun dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang menggandarkan hatinya, menyerahkan hatinya kepada Pak polisi misalnya. Kenapa harus disandarkan kepada Pak polisi? Ya, Pak polisi punya kekuatan, punya senjata. Nanti kalau ada orang jahat, saya tinggal telepon saja. Nanti satu kompi akan datang menghabisi mereka. Nah, mereka mampu, punya senjata. Dan bisa diharapkan penjagaannya misalnya. Atau mereka mampu bisa menghilangkan kemadharatan yang akan menimpa dirinya. Maka bentuk penyandaran hati seperti ini adalah termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena tidaklah makhluk ini bisa melakukan segala sesuatu kecuali apa? Allah SWT yang menggerakkan. Tidaklah Pak Fois ini bisa membela temannya dari kejahatan orang-orang jahat kecuali apa? Kecuali seizin Allah SWT. Kalau tidak, maka tidak. Sehingga pada hakikatnya bukan kepada makhluk kita menyadarkan, namun hanya kepada Allah SWT saja. Sehingga bentuk penyandaran hati kepada makhluk yang dipercaya makhluk tersebut mampu untuk bisa datangkan manfaat dan mencegah madarat, ini termasuk syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Kenapa? Karena lupa terhadap Allah SWT, lupa terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hatinya hanya apa? Makhluk. Dan syirik kecil termasuk dari apa? Dosa-dosa besar. Sehingga tatkala kita mempunyai dekeng misalnya, orang-orang yang mampu melindungi kita, maka justru mereka yang dinomorsatukan. Namun yang dimana bersatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk adalah lemah. Kalau diberi kemampuan ya mampu, kalau tidak maka tidak mampu. Sehingga makhluk ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang diyakini bahwasanya temannya yang diyakini bisa melindungi dirinya, tatkala dimintai bantuan ternyata berhalangan, sehingga tidak bisa melindungi misal. Maka yang sepertinya ketergantungan yang sangat lemah. Karena tidaklah ada makhluk yang bisa melakukan sesuatu kecuali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasali suha tawakal kepada selain Allah, macam yang ketiga ayatamida ala makhluki bima yakdiru alaihi biduni ayata'alaka biqalbi bihi bijam'il manfa'ah wa daf'il madarrah wa hadha jaizun kal itimadi ala sasin fi bi'i au ghairihi. Itu seseorang yang menyandarkan hatinya kepada makhluk, yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, namun hatinya tidak menyandarkan kepada kemampuan makhluk tersebut. Di dalam mendapatkan manfaat atau mencegah mudharat, maka yang seperti ini adalah boleh. Seperti seseorang menyandarkan dirinya kepada temannya di dalam perkara jual beli misalnya, maka yang seperti ini suatu perkara yang boleh. Misalnya, tolong ini jualkan motor saya. Berarti apa? Dia menyadarkan kepada temannya tanpa apa? Tanpa hatinya bergantung kepada dirinya. Jadi perkara-perkara yang mubah yang boleh. Karena tentunya apa? Seseorang akan bisa menjual atau membeli. Ini adalah perbuatan yang biasa manusia lakukan. Menyerahkan dirinya kepada temannya untuk melakukan amalan atau pekerjaan ini dan itu. Tolong. Jualkan milik saya misalnya, atau tolong apa misalnya, yang pekerjaan itu biasa manusia melakukannya. Wa tawakkalu nisfuddin wa nisfuhu akhar an niyabah. Dan tawakal ini adalah setengah dari agama. Kenapa? Karena termasuk amalul qalbi, amalan hati. Sedangkan setengah yang lainnya yaitu al-inabah, yaitu kembali sifat mempunyai hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. mendekatkan hati kepada Allah SWT, ini adalah setengah din. Kalau seseorang mempunyai sifat inabah kembali kepada Allah SWT, maka berarti dia mendapatkan kesempurnaan agama. Hatinya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalu la yunafihi fi'lul asbabi bal fi'lul asbabi alamatan ala sihat iman. Dan tawakal ini tidak meniadakan sebab-sebab. Untuk melakukan sebab-sebab, bahkan sebab melakukan sebab-sebab ini termasuk dari apa? Dari tanda-tanda benarnya keimanan atau tawakalnya seseorang. Seperti seseorang yang membawa unta masjid, kemudian unta tersebut ditambatkan, diikat di sebuah pohon agar apa? Untanya tidak lari. Maka orang tersebut apa? Hatinya menyandarkan kepada Allah keselamatan untanya, keselamatan dirinya. Dan juga dia melakukan sebab-sebab agar unta tersebut aman, tidak lari, yaitu dengan diikat di sebuah pohon. Maka perbuatan tawakal dan melakukan sebab-sebab ini menunjukkan benarnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah ta'ala. Afa'aminu makrallah, apakah kalian merasa aman terhadap azab Allah, makar Allah, tipu daya Allah? Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 99, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa qawmul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari siksa Allah? Maka tidak ada seorang yang merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Makar Allah yaitu bentuknya apa? Allah SWT membiarkan seseorang berkelimang di dalam kemaksiatan dengan tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan. ini berbahaya. Seseorang yang diberikan keluasan rezeki, kesehatan, kesenangan, namun di atas hidup kesesatan atau penyimpangan atau kemaksiatan, diberikan oleh Allah SWT kenikmatan-kenikmatan yang banyak, maka yang seperti ini adalah istidraj. Orang Jawa mengatakan dilulu, dibiarkan. Karena orang seperti ini akan apa? Tentunya akan menyangka bahwasanya dirinya sedang apa? Sedang dicintai oleh Allah dengan diberikan kesenangan, kenikmatan, sehingga tatkala dia berkelimang dengan kemaksiatan, kemudian mati di atas kemaksiatan, inilah yang menjadi tipu daya Allah SWT, menipu daya hamba tersebut, sehingga tidak mempunyai niatan untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Sehingga waspada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan oleh Allah SWT dalam keadaan dirinya berada di atas kesesatan, berada di atas penyimpangan, berada di atas kemaksiatan, meninggalkan syariat Allah SWT, meninggalkan perintah dan larangan Allah SWT, dalam keadaan dirinya diberikan kecukupan, sehingga apa? Merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini akan binasa. Tidak merasa bahwa dirinya adalah sedang diawasi. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkiriman di atas kemaksiatan dan dosa, yang akhirnya tatkala dia mati di atas hal yang demikian, maka dosanya utuh, ya, tidak terkurangi sedikit pun. Kenapa? Karena tidak terkurangi dengan sakit, tidak terkurangi dengan kesedihan, tidak terkurangi dengan kesempitan. Sehingga nanti Allah SWT akan membalas dosa-dosanya dengan penuh, tanpa dikurangi. Yang ini adalah berbahaya bagi keadaan seseorang yang demikian. Qala Syari rahimahullah ta'ala, asyar ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yungkirullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah ala ahli qura wa ala kulli man sara siyarahum aisa annahum lam yuqadirullaha haqqa qadri wa lam yahshaw istidrajahu lahum bin ni'ami wa hum muqimuna ala ma'siyatihi hatta nazala bihim sakhatullahi wa halat bihim nikmatahu. Allah subhanahu wa ta'ala memungkiri, mengingkari di dalam ayat tersebut terhadap ahlul qura, penduduk suatu negeri. Yang dahulu adalah orang-orang musyrikin dan orang-orang yang berjalan seperti mereka. Di mana mereka tidak memuliakan Allah SWT dengan sebenar-benar pemuliaan. Artinya apa? Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Alias mereka adalah orang-orang yang selalu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak merasa khawatir terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Sehingga mereka terus di atas kemaksiatan, di atas penyimpangan, sehingga akhirnya mati di atas kemaksiatan, akhirnya mendapatkan murka Allah SWT dan mendapatkan azab Allah SWT dengan sempurna. Suma yubayyinu subhanahu wa ta'ala annahu la yakadumu ala hadzal am ilal qawmul halikuna qa'ibun. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwasanya tidaklah seseorang melakukan yang demikian, tidak bisa mengintrospeksi dirinya, keadaannya terhadap nikmat Allah SWT, merasa aman dirinya dari azab Allah SWT kecuali orang-orang yang nanti akan binasa dan akan merugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai contoh adalah para pemuka-pemuka musyrikin Quraisy, seperti Al-Walid bin Mughirah, tokoh kafir Quraisy yang diberikan begitu sangat banyak kenikmatan-kenikmatan Allah SWT kepada dirinya, diberikan kekayaan yang sangat besar, saudagar kaya, istrinya juga banyak, anak-anaknya juga banyak, laki-laki semua. Ini adalah kebanggaan, harta melimpah ruah tanpa kekurangan. Namun tatkala Allah SWT utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan tauhid, ke orang ini dengan gampangnya menolak dan mengingkari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih untuk apa? Tetap di atas kekafiran dan penyimpangan. Begitu juga Abu Jahal, diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun merasa bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan kenikmatan dan kekayaan yang sangat besar. Sehingga akhirnya apa? menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mati di dalam keadaan musyrik dan kafir. Sehingga di dalam ayat ini juga sebagai introspeksi kepada diri kita semua. Sama kita di atas al-haq atau di atas kebatilan, di atas sunnah atau di atas bid'ah. Kalau merasa dirinya di atas bid'ah, di atas penyimpangan, kemudian hidupnya enak, luas, sehat, lapang, maka yang seperti ini hati-hati. Tanda-tanda seseorang tidak akan bertobat dari keadaannya. Sehingga justru orang-orang yang merasa tidak aman dengan makan Allah SWT akan mengintrospeksi dirinya. Akan takut terhadap tipu daya Allah SWT. Berkelimpahan dosa namun malah diberikan keluasan dan kesehatan, bahaya. Sehingga dosanya tidak terkulangi dan tatkala dia mati tidak bertobat dan dosanya butuh. Sehingga Allah SWT mengadab dengan dosa yang penuh. Maka orang sebetulnya termasuk orang-orang yang binasa dan merugi. Kalau syari al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut Allah, yang pertama, wujubul khawfi min makrillah, wajibnya takut kepada makar Allah, tipu daya Allah, siksa Allah. Sehingga apa? Seseorang tentunya akan berbalik, ya kan? Saya setelah ngaji sunnah, setelah tahu ini dan itu, kok saya semakin sempit, semakin gak enak. Ya itulah ujian. Karena tidaklah seseorang mengaku beriman kecuali Allah SWT uji atas keimanannya. Seseorang mengaku di atas al-haq akan diuji kesabarannya, keistiqomahannya akan diuji. Bukan berarti Allah SWT tidak suka, tidak senang ada orang yang berada di atas al-haq kemudian diberikan keluasan, tidak seperti itu. Justru orang-orang yang di atas keimanan, di atas jalan yang benar, ini selalu diuji oleh Allah SWT dalam rangka apa? Untuk menghilangkan dosa-dosanya, dan kalau dia tidak berdosa maka akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahu dalil ini, dalil itu, sunnah ini, sunnah itu, jadi sempit ya. Jadinya itu tidak boleh, ini tidak boleh, yaitu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patuhi, tidak boleh kita langgar. Tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh menuruti hawa nafsunya, karena di sana ada batas-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nasanya jawazu Wasbillahi bil makri ala sabil muqabalah. Bolehnya kita mensifati Allah SWT dengan zat yang mempunyai makar, namun dalam rangka apa? Dalam rangka pembalasan. Membalas apa? Membalas orang-orang yang melakukan makar juga terhadap kaum muslimin. Orang-orang kafir yang membuat makar terhadap kaum muslimin, tipu daya terhadap kaum muslimin, maka Allah SWT balas, diberikan makar juga. Sudah memerangi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin, namun apa? Tetap diberikan kehidupan yang lapang, harta yang cukup banyak, kesenangan yang melimpah, yang menduga bahwasanya dirinya dicintai oleh Allah SWT dalam keadaan dirinya adalah kafir, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Masya Allah SWT. Maka ini adalah makar Allah SWT. As-salisa al-amnu min makrilai sababul halat. Merasa aman terhadap makar Allah SWT menyebabkan sebab menjadi kebinasaan seseorang. Sehingga apa? Masing-masing jiwa tidak merasa aman dari azab Allah SWT. Sehingga apa? Dirinya terus berusaha untuk selalu di atas al-haq, walaupun menimpa pada dirinya apa yang menimpa sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam.